إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke ayat 131. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال له ربه أسلم Qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Rabbnya yaitu Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, islamlah, artinya serahkan dirimu kepada Allah dengan cara mentauhidkannya dan menjauhkan kesyirikan. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim langsung berkata, aslamtu lillah, aku Islam kepada Rabbul alamin, yang artinya aku menyerahkan diriku kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, menjauhkan kesyirikan, dengan cara tunduk dan patuh kepadanya dan berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan pelakunya. Ayat ini menunjukkan, akhi, bahwa agama Nabi Ibrahim itu Islam. Dan memang semua nabi agamanya Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat." Para nabi itu ya, bersaudara. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Wa ummahatum syatta, namun syariat mereka berbeda-beda. Jadi agama para nabi semua sama, itu Islam. Tapi syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu berbeda-beda. Iya. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, fadilatu Ibrahim. Ayat ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Nabi Ibrahim. Haitsu lam yatawana wa lam yastakbir. Fabadara biqauli aslamtu li rabbil alamin. Di mana Nabi Ibrahim tidak mengakhir-akhirkan ya untuk mengijabah menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, islamlah. Maka Nabi Ibrahim segera berkata tanpa ia mengakhirkan waktu, tanpa terlambat dan tanpa ia kesombongan, tapi dengan ketundukan dan kepatuhan. Maka Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada Rabbul alamin. Maka ini keutamaan keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena ya akhi, terkadang manusia itu punya sifat sombong. Ketika dia diberikan kelebihan berupa harta, kekayaan, kedudukan, untuk betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah itu seringkali kesombongan itu ada. Makanya lihat iblis tidak mau patuh kepada Allah karena kesombongannya. Lihat Fir'aun, lihat Namrud, dan banyak lagi kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kesombongan mereka. Iya. Maka memang sifat hamba yang dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang yang tawadu dan tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. Maminha. إثبات ربوبية الله العامة لكل أحد. Penetapan akan rububiyahnya Allah yang bersifat umum, mencakup semua makhluk. Itu berdasarkan firman Allah dalam ayat ini, Aslamtu li Rabbil Alamin. Aku Islam kepada Rabbul Alamin. Apa itu Al-Alamin? Al-Alamin itu langit dan bumi yang ada, dan apa yang ada pada keduanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha, ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Ya, apa itu rabbul alamin? Kata Nabi Musa, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma." Yaitu Rabb langit, bumi dan apa yang ada pada keduanya. Jadi yang disebut dengan al-alamin itu semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, itu disebut al-alamin. Faedah yang ketiga, al-isyarah ila anna al-khalqa min ayatillah. Isyarat bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada yang kita lihat ini, Pak, bahkan pada diri kita sendiri, itu ayat yang menunjukkan akan kebesaran penciptanya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan pada diri kalian sendiri, apa kalian tidak melihatnya? Allah menciptakan semut, Allah menciptakan bahkan yang lebih kecil dari semut. Iya. Allah menciptakan yang lebih besar dari itu. Allah menciptakan matahari, bulan, Allah menciptakan awan, hujan. Semua makhluk yang kita lihat di muka bumi itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi, Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Ya. Ketika kita melihat semut, coba kita pikirkan baik-baik. Bagaimana Allah menciptakan semut yang 24 jam tak pernah berhenti kerja? Coba antum lihat, semut itu kecil kan? Tapi antum pernah lihat enggak semut sedang tidur, sedang istirahat? Enggak ada. Semut itu 24 jam lari sana, pergi sana, terus kapan istirahatnya kita enggak tahu. Bayangkan, bandingkan dengan manusia yang tubuhnya berkali-kali lipat lebih besar dari semut. Gimana kalau manusia kerjanya kayak semut, Pak? Tak berhenti, jalan sini, jalan sana, pergi sini, bahkan mengangkat apa namanya beban yang berkali-kali lipat besarnya dari tubuhnya. Iya. Yeah. Semut itu ngelembur terus, Pak. Semut itu tepat waktu, disiplin. Semut itu kebersamaannya luar biasa. Semut, coba kalau kita pikirkan baik-baik, semua ciptaan-ciptaan Allah itu menunjukkan akan kebesaran penciptanya yang luar biasa dahsyat. Iya. Ketika kita melihat daun, bagaimana Allah menciptakan daun, dan bagaimana daun itu ternyata banyak sekali manfaat-manfaat untuk kehidupan manusia. Allah simpan padanya klorofil, zat hijau daun yang sangat dibutuhkan untuk tubuh manusia. Belum lagi yang lainnya. Masya Allah. Coba ya, jadilah kita selalu memikirkan ayat-ayat Allah yang kita lihat sehari-hari. Jangan hanya sebatas kita melihat, melihat, melihat tanpa kita tadaburi, tanpa kita pahami. Ya, sementara di pikiran kita cuma isinya bakso, mie ayam. Ya. Enggak pernah mikir bagaimana Allah menciptakan zat-zat semuanya itu untuk kebutuhan manusia. Maka, ya, akhi, ya. Semua ini isyarat bahwa semua makhluk itu yang Allah ciptakan itu tanda akan kebesaran penciptanya. Dan tidak, dan itu menunjukkan, Pak, bahwa semua makhluk yang kita lihat itu dia tidak tercipta secara tiba-tiba ada begitu saja tanpa ada penciptanya, enggak mungkin. Iya. Faedah yang keempat. Wa minha al-munasabatu baina qawlihi ta'ala aslamtu wa rabbi. Fa inna ar-rabb huwa alladhi yastahiq an yuslam lah. Ar-rabb al-khaliq. Kesesuaian antara firman Allah aslamtu, aku Islam, li rabb, ya kepada rabb. Kenapa Allah tidak mengatakan aslamtu lillah, tapi dalam ayat ini dikatakan aslamtu li rabbil alamin? Apa kesesuaiannya kata aslamtu dengan kata rabb? Rob itu artinya pemilik, Pak, pencipta, pengatur alam semesta. Pemilik manusia siapa? Allah. Pemilik alam semesta ini siapa? Allah. Yang memiliki matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, bumi, langit, semua milik Allah. Maka sangat sesuai kewajiban kita seharusnya menyerahkan diri itu kepada siapa? Pemiliknya. Adapun selain Allah tidak memiliki apapun juga. Selain Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena Allah yang memberi, tidak akan dia memiliki apapun juga. Maka kewajiban kita, ya, untuk selalu Islam, selalu mentauhidkan pencipta kita, ya, dan tidak mempersekutukannya. Kita masuk ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya bani, innallaha astafa lakumud din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim, demikian pula Ya'qub, memberikan wasiat dengannya. Dengannya maksudnya dengan apa? Hah? Dengan Islam. Karena kan sebelumnya Allah mengatakan apa? Hai Ibrahim, Islamlah. Menyerahkan, serahkan dirimu kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Lalu Nabi Ibrahim berkata apa? Aslamtu li rabbil alamin. Lalu Allah mengatakan, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub pun berwasiat dengannya. Dengan apa? Dengan milah Islam tersebut. Ya. Berwasiat kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Apa isi wasiatnya? Ya bani, hai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu agama. Ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu agama ini. Agama apa itu? Islam, yang hakikatnya tauhid dan menjauhkan kesyirikan, yang hakikatnya ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, itu Islam. Maka jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali-kali kamu wafat kecuali di atas apa? Dalam keadaan kamu Islam, Muslim. Masya Allah, ya. Wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, menyadarkan mereka bahwa inilah agama yang Allah pilih untuk kita manusia. Makanya Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi khairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah mengatakan apa? Tidak akan diterima oleh Allah. Dan kelak di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Maka inilah agama Islam yang Allah ridai untuk kita. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu yang wajib kita ikuti. Karena itulah Islam sebagai penutup para nabi dan syariat-syariat sebelumnya. Bahkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah itulah yang paling sempurna. Ya. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, kata Allah. Dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Jadi inilah agama yang diridhoi oleh pencipta langit dan bumi. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur, Pak. Ya. Kita dijadikan oleh Allah sebagai apa? Islam. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Ibu bapak kita Islam. Bersyukur alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada apa? Islam. Wallahi nikmat yang luar biasa sekali. Karena surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim, kata Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, innaha la tadkhuluha illa nafsun muslimah. Sesungguhnya surga itu tidak akan memasukinya kecuali jiwa yang muslimah. Ya. Ini agama Islam yang hakikatnya mengislamkan diri kita kepada siapa? Allah. Dengan cara apa? Mentauhidkan dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Inilah agama yang hakikatnya meminta kita untuk tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya berlepas diri dari semua kesyirikan dan pelakunya. Maka inilah Islam. Kita berusaha pelajari Islam semaksimal mungkin, akhi. Karena Islam ya, agama yang diridhoi oleh Allah. Dan tentang Islam juga kita akan ditanya di kuburan nanti. Ya. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Ahamiyatu hadhil wasiyah. Pentingnya wasiat ini, Pak. Dan ini menunjukkan juga ya, bahwa seorang bapak atau siapapun juga upayakan untuk berwasiat kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidaklah seseorang sedang sakit kecuali hendaklah wasiatnya sudah tertulis. Wasiat apa itu? Wasiat itu ada dua macam, Pak. Ada wasiat berupa harta. Maka ini tidak boleh diperuntukkan untuk ahli waris. Wasiat berupa harta tidak boleh untuk ahli waris. Karena Rasulullah bersabda, la wasiyata liwaris. Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Misalnya kalau ada seorang ayah berwasiat, wasiat saya tanah saya yang di sana yang seluas sekian hektar buat anak yang pertama, kita katakan enggak sah wasiatnya. Loh kok enggak sah? Iya, karena Rasulullah mengatakan tidak sah wasiat untuk ahli waris. Jadi wasiat untuk siapa? Untuk selain ahli waris. Contoh misalnya punya anak angkat ya, yang dia pelihara dari kecil. Anak angkat gak dapat warisan, enggak. Tapi karena dia sudah pelihara dari kecil, kasihan misalnya. Ya udah saya berwasiat buat anak angkat dikasih dari harta. Tapi kata para ulama wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Enggak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras. Kemudian Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, aku punya anak cuma satu wanita. Bolehkah aku berwasiat dengan hartaku seluruhnya?" "Oh, enggak boleh," kata Rasulullah. "Bagaimana kalau setengah, ya Rasulullah?" "Enggak boleh." "Bagaimana kalau sepertiga, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Sepertiga boleh dan itu juga sudah banyak." "Innaka antadhara warathataka agniya." Kalau kamu meninggal dalam keadaan kamu tinggalkan anak-anakmu dan ahli warismu kaya raya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin, minta-minta kepada manusia. Nah, ini wasiat berupa apa? Harta. Yang kedua, wasiat berupa nasihat. Contoh misalnya, kalau kita berada di suatu tempat yang penyelenggaraan jenazahnya ternyata banyak diwarnai oleh kebid'ahan misalnya, penting kita wasiat kepada anak-anak kita, "Tolong selenggarakan jenazah saya ya secara sunnah." Ya. Maka dari itulah ya, para ulama mengatakan kalau si mayat itu berwasiat bahwa yang menyelenggarakan jenazah saya adalah fulan, dia tunjuk namanya, maka orang yang diwasiati ini yang paling berhak dibandingkan dengan anak-anak dan keluarganya. Iya. Demikian pula kalau misalnya di suatu tempat kita tahu kebiasaan masyarakat itu suka meratapi mayat, maka dia wajib berwasiat kepada anak-anaknya, "Kalau saya meninggal dunia enggak boleh diratapi." Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, "Innal mayyit yu'adzabu bibuka'i ahlihi 'alaih." Mayat itu akan diadab karena ditangisi oleh keluarganya. Ya, sebagian ulama mengatakan, kenapa kok mayat diadab gara-gara ditangisi oleh keluarganya? Sebagian ulama mengatakan bisa jadi dikarenakan si mayat ini dulunya tidak apa? Berwasiat supaya jangan ditangisi, jangan diratapi. Tapi ternyata karena dia tidak mau berwasiat, itu menunjukkan dia kurang mendidik anak-anaknya, mengingatkan dan yang lainnya. Maka ia diadab gara-gara itu. Iya. Ada lagi jawaban ulama yang lainnya, ya. Bukan di sini tempatnya. Yang jelas, akhi, wasiat seperti ini harus kita sampaikan. Ya, kita sampaikan kepada anak-anak, "Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong selenggarakan jenazah saya dengan ya. Nanti kalau saya meninggal dunia, tetaplah kalian ya bertauhid, jauhkan kesyirikan," misalnya. Nah, sekarang boleh enggak? Ya, kalau misalnya seseorang berwasiat, "Mah, kalau saya meninggal kamu jangan kawin lagi ya." Boleh enggak, Mas? Enggak boleh. Karena wasiat yang bertabrakan dengan syariat tidak boleh apa? Dilaksanakan. Ya. Baik. Faedah selanjutnya. Wa minha annahu yanbaghi al-inayah bi hadhil wasiyah, iqtida'an bi Ibrahim wa Ya'qub. Ayat ini menunjukkan bahwa selayaknya kita itu betul-betul memperhatikan wasiat kepada anak-anak kita supaya mereka istiqomah di atas tauhid, di atas Islam. Iya. Maka orang tua harus betul-betul mengenalkan anak tentang agama, Pak. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berkata, "Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini." Tuh lihat. Dipahamkan anaknya tentang apa agama yang diridhoi oleh Allah. Dipahamkan anaknya tentang hakikat agama ini apa? Tauhid, menjauhkan kesyirikan. Kemudian diberikan wasiat agar mereka jangan wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ini wasiat yang sangat agung sekali, akhi. yang hendaknya setiap orang tua selalu menekankan ini kepada anak-anaknya, supaya mereka tumbuh di atas tauhid, mereka tumbuh di atas menjauhkan kesyirikan. Ya. Wa minha faedah yang ketiga, anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtaro li'ibadihi minad din ma huwa aqwam bimasalihihim. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk hamba-hambanya agama yang paling lurus dan yang paling memenuhi kemaslahatan mereka. Allah memilih untuk hamba-hambanya seluruh manusia bahwa agama yang Allah ridhoi hanya Islam, tidak yang lainnya. Karena hakikat Islam itu sudah saya sebutkan tadi, ketundukan dan kepatuhan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karena Allah sudah memilih untuk kita, maka itu bukan alternatif, Pak. Itu satu-satunya jalan, satu-satunya din, satu-satunya agama yang harus kita pegang kuat-kuat. Yang tidak boleh kita ambil agama selain Islam, karena selain Islam hakikatnya adalah mempersekutukan Allah. Satu-satunya agama yang menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah hanya Islam. Satu-satunya agama yang mengingkari kesyirikan hanya Islam. Sementara selain Islam, kita lihat sendiri, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah kemaluan, bahkan ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah ya para nabi, ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara agama para nabi semuanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Faedah selanjutnya yang keempat, annahu yanbaghi at-talattuf fil khitab. Yaitu hendaknya kita berusaha untuk lemah lembut dalam berbicara kepada orang lain, terutama kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim berkata, ya bani, hai anak-anakku. Lihat ya, bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Yakub memanggil anak-anaknya dengan kata-kata ya bani, wahai anak-anakku. Itu menunjukkan akan sifat kasih sayang, Pak, kepada anak. Penting kita mengucapkan kata-kata yang lembut kepada anak itu sangat penting sekali. Kenapa? Pertama, memberikan kepada anak pelajaran dan pengajaran tentang bagaimana sih kita adab dalam berbicara. Coba kalau seorang ayah kalau ngomong sama anak kasar, keras, saya yakin si anak pun juga akan terdidik dengan kata-kata apa? Kasar, keras, yang ternyata dia ambil dari bapaknya sendiri. Iya. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang kepada anak itu akan menimbulkan sayangnya anak kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedang mencium Hasan dan Husain. Lalu ada orang Arab Baduy berkata, ya Rasulullah, aku punya 10 anak, tidak ada satupun yang pernah aku cium. Kata Rasulullah apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia kelak tidak akan disayang. Artinya kalau bapaknya kurang sayang sama anak, jangan salahkan kalau anaknya setelah gede gak sayang sama bapaknya. Kalau misalnya antum mengeluh, kenapa sih sekarang anak-anak saya kok gak sayang sama saya? Bisa jadi karena antum dulu waktu dia masih kecil antum gak sayang sama dia, sehingga akhirnya ya, sebagaimana sabda Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan apa? Disayangi. Ya. Faedah selanjutnya, waminha annahu yanbaghi lil insan an yata'ahada nafsahu daiman hatta la ya'tihil maut wa huwa ghafilun. Selayaknya bagi seorang manusia untuk terus-menerus berjaga-jaga terhadap dirinya. Supaya apa? Supaya ketika datang kematian dalam keadaan dia tidak lalai. Kita harus selalu jaga-jaga, Pak. Saat kita lalai, segera kita zikir lagi kepada Allah. Iya. Sebab kalau kita lalai dan tidak berusaha untuk menjaga diri kita, tahu-tahu kematian datang dalam keadaan kita sedang lalai, akhirnya wafatnya su'ul khatimah. Makanya coba aja, setiap kali kita hendak ingin berbuat maksiat, segera kita ingat, gimana ya pas saya berbuat maksiat tiba-tiba kematian menjemput saya. Duh, ngeri banget. Ya, makanya dari itulah ya akhi, mengingat kematian itu sangat ditekankan di saat kita hendak berbuat maksiat. Coba ingat baik-baik. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha annal a'mala bil khawatim, bahwa amalan seorang hamba itu yang dianggap tuh di akhirnya, Pak, bukan di awalnya. Kalau di awalnya bagus tapi di akhirnya buruk dan wafat di atas keburukan, maka itu yang dianggap. Kalau di awalnya buruk tapi di akhirnya baik dan wafat di atas kebaikan, maka itu yang dilihat. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan kamu apa? Muslim. Iya. Sukan dalam hadis, in ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kamu ada yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, kata Rasulullah. Namun ketika kematian telah dekat, ternyata ia beramal dengan amalan penduduk api neraka dan ia wafat di atasnya, sehingga ia pun masuk ke dalam api neraka. Apakah Allah zalim? Tidak, Allah tidak zalim. Lalu kenapa ada orang yang selama hidupnya beramal soleh tapi ternyata wafatnya su'ul khatimah? Banyak faktor. Bisa jadi karena kurang ikhlas, bisa jadi terkena penyakit ujub dan sombong dengan banyaknya amal, bisa jadi karena tertipu dengan banyaknya amal. Ah, saya udah banyak beramal soleh, gak apa-apalah sekali-kali berbuat maksiat. Pas berbuat maksiat, mati. Banyak faktor ya. Kemudian Rasul bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sesungguhnya ada juga di antara kamu, kata Rasulullah, ada yang selama hidupnya itu beramal dengan amalan penduduk api neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga ketika kematian telah dekat, ternyata ia beramal dengan amalan penduduk surga dan wafat di atasnya. Tapi ingat, Pak, ini hadis jangan dijadikan dalih. Ah, saya mau berbuat maksiat aja di awal, nanti di akhir saya taubat. Gak bisa kita jadikan dalih. Kenapa? Itu ucapan seperti itu bisa kita terima kalau antum bisa pesan sama malaikat maut. Antum telepon malaikat maut, malaikat nanti wafatkan saya dalam pas lagi sholat. Tapi masalahnya kita gak bisa. Pas kita sedang maksiat, malaikat maut datang, belum sempat taubat lagi. Mengerikan ya akhul Islam, azani Allah. Faedah ayat selanjutnya, ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada, atau apakah kalian menjadi saksi-saksi? Syuhada itu jamak dari syahid, yang artinya saksi. Ya. Idh hadara Ya'qub al-mautu, di saat kematian hadir kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ini sering juga dikenal dengan Israel. Ya. Makanya orang-orang Yahudi dipanggil oleh Allah dengan apa? Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Hai anak-anak Israel, karena Nabi Ya'qub punya 12 anak, yang dari masing-masing 12 anak ini ada keturunan-keturunannya lagi, sehingga menjadi 12 kabilah. Ya. Makanya antum jangan menyebut orang Yahudi itu Israel, Pak, Israel. Israel itu Nabi Ya'qub. Jadi sebutnya apa? Yahudi udah. Karena itu penamaan yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut, ataukah kalian menjadi saksi-saksi, atau maksudnya apakah kalian menyaksikan ya ketika Nabi Ya'qub dihadiri kematian? Idh qala libani, ingatlah di saat itu Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya ketika beliau hendak meninggal dunia. Apa ucapan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, Pak? Ma ta'buduna min ba'di, hai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelahku? Hai anak-anakku, apa yang kalian ibadahi setelahku? Masya Allah. Para nabi itu, Pak, yang mereka pikirkan kepada anak-anaknya itu agamanya, akidahnya. Mereka khawatir sekali anak-anaknya itu akidahnya berubah, melenceng. Sementara banyak di antara kita lebih banyak mikirin apa? Dunianya anak. Kalau Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di?" Kalau kita seringnya berkata, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Hai anakku, apa yang kalian makan setelahku nanti? Gimana keadaan kalian? Para nabi tidak mikirin itu, karena rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka pikirkan tuh akidahnya. Banyak di antara kita terkadang menyekolahkan anaknya itu di sekolah-sekolah bonafit, tidak peduli apakah akidahnya bakalan rusak, hancur bagaimana. Ya. Yeah. Bahkan tidak segan-segan menyekolahkan di sekolah-sekolah Nasrani dengan alasan katanya itu bonafit, katanya kualitasnya bagus, katanya gak pernah berpikir bagaimana anak-anaknya supaya akidahnya lurus. Allah ya akhi, orang tua yang bijak itu yang dia pikirkan bagaimana keselamatan apa akidah anak. Dia ingin bisa bertemu dengan anak-anaknya di dalam surga. Iya. Dia khawatir kalau anak-anaknya masuk ke dalam api neraka. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Iya. Walaupun kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang misalnya alhamdulillah Islam, mengajarkan keislaman, akidahnya bagus. Walaupun mungkin tidak sehebat kualitasnya yang lain, yang penting akidahnya sudah apa? Terjaga, alhamdulillah. Ya. Banyak kok orang-orang yang waktu sekolahnya, Pak, di kelas itu ranking pertama, kedua, ranking pertama, kedua, ranking pertama. Rata-rata setelah gedenya jadi dosen. Ada lagi yang temannya enggak naik-naik. Tahu-tahu dia jadi pengusaha sukses dan besar. Banyak, Pak, kayak gituan, Pak. Iya. Saya punya teman di Saudi cerita. Iya, teman-teman saya yang juara 1, juara 2 itu rata-rata jadi dosen, ngajar Sementara yang belet-belet jadi pengusaha sukses semua. Artinya rezeki siapa yang ngatur? Allah. Sekarang yang kita pikirkan bagaimana akidah apa? Anak. Bagaimana tauhidnya si anak? Bagaimana ittibanya si anak? Kalau si anak tumbuh di atas tauhid, di atas apa? Sunnah, alhamdulillah, dia menjadi anak-anak yang saleh. Insyaallah rezeki yang Allah, Allah sudah menjamin rezeki. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Enggak usah khawatir. Iya. Karena terkadang kita ini menganggap, Pak, bahwa kalau anak saya enggak, ijazahnya enggak tinggi, nanti rezekinya gimana? Jadi pengennya anak saya itu ijazahnya tinggi, tapi jasa dunia maksudnya. Iya. Sehingga dia menyandarkan rezeki kepada apa? Ijazah. Bukannya kita enggak boleh cari ijazah, kalau memang cari ijazah tujuannya untuk sampai kepada keilmuan yang memang bermanfaat untuk kaum muslimin, enggak masalah kata para ulama. Iya. Tapi yang musibah itu kalau kita menyandarkan kepada apa? Hal-hal seperti itu. Seakan-akan tanpa ijazah tinggi enggak dapat rezeki. Ini salah besar, Pak. Salah total. Kita lanjutkan. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelahku? Apa yang kalian ibadahi setelahku? Qalu, maka anak-anaknya berkata, inilah hasil pendidikan yang luar biasa. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah, kami akan beribadah kepada Tuhanmu, kepada ilah kamu dan ilah bapak-bapakmu. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida. Ilahnya Ibrahim, ilahnya Ismail, ilahnya Ishaq. Satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami muslim kepada Allah, kami Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jawaban yang menunjukkan akan kesungguhan pendidikan seorang ayah. Ketika Nabi Yakub mau meninggal, Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadahi? Anak-anaknya berkata, kami hanya akan beribadah kepada Allah saja. Dari mana mereka bisa berkata begitu? Dari pendidikan ayahnya yang luar biasa, Pak. Demikian pula kita. Ajarkan anak-anak kita tentang tauhid. Ajarkan anak-anak kita siapa Rabb kita, siapa Allah. Ajarkan supaya bertawakal hanya kepada Allah. Ajarkan supaya dia paham tentang hakikat dunia, bahwa dunia itu sementara. Terkadang banyak diantara kita, kalau kita nanya ke anak, nak, cita-citamu jadi apa? Oh, saya jadi presiden. Oh, sekarang saya jadi dokter, saya jadi ini. Itu cita-cita dunia, Pak. Ajarkan kepada anak-anak, nak, cita-citamu harus masuk surga. Kata Ibnu Hazm, sesungguhnya cita-cita seorang mukmin itu lebih tinggi dari semua cita-cita. Karena mukmin itu cita-citanya ingin masuk surga. Sekarang kalau cita-citanya jadi dokter, setelah jadi dokter ngapain? Cita-citanya di presiden, setelah jadi presiden ngapain? Itu cita-cita rendah semuanya, duniawi. Kita ajarkan supaya mereka ingat bahwasannya hidup di dunia sementara. Kamu akan meninggal, nak. Semua juga kita akan meninggal, nak. Maka ya, beribadahlah hanya kepada Allah. Jauhkan kesyirikan. Ajarkan bahwa ya, tentang surga, tentang neraka, tentang akidah kepada anak-anak kita itu. Taib, kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Fawaidil ayah, di antara faedah-faedah ayat ini kata Syekh Utsaimin, anna tauhid wasiyatul anbiya. Bahwa tauhid adalah wasiat para nabi semuanya. Wasiat para nabi semuanya kepada anak-anaknya agar mentauhidkan Allah. Jangan dianggap remeh. Ya. Karena tauhid ini hak Allah yang paling besar, ya. Kalau antum di hati antum tidak ada pengagungan terhadap tauhid, hati-hati. Sebab kalau kita tidak menganggap tauhid itu sesuatu yang besar dalam hidup, bisa jadi kita akan jatuh kepada kesyirikan, ya. Tapi kalau kita menganggap tauhid itu sesuatu yang paling besar, ya, sesuatu yang paling urgent dalam hidup kita, insyaallah kita akan terus belajar dan belajar. Kita akan terus berusaha untuk memperbaiki tauhid kita, ya. Jangan merasa pede. Ah, insyaallah tauhid saya sudah kuat, Ustaz. Saya tidak akan pernah berbuat syirik. Ajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja enggak pede sama para sahabatnya. Padahal para sahabat bagaimana keimanan mereka yang luar biasa, tauhidnya dan yang lainnya. Tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafat mewanti-wanti para sahabatnya, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai apa? Id. Padahal para sahabat gak mungkin, Pak. Mereka sudah terpatri di jiwa-jiwa mereka tauhid itu, Pak. Tapi tetap Rasulullah mewasiatkan, gak pede. Bagaimana dengan kita? Ya. Faedah yang kedua, wa minha. Anna al-maut haqqun hatta 'ala al-anbiya. Bahwa kematian itu hak pasti menimpa setiap manusia, bahkan para nabi. Tidak ada di dunia ini, Pak, yang kekal, tidak ada. Iblis memang Allah telah takdirkan ia akan hidup sampai hari kiamat. Maka dari itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, apa? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad akan mati, akan meninggal dunia, dan mereka pun juga akan meninggal dunia. Dan ini bantahan, Pak, terhadap orang yang berkeyakinan bahwa Khidir masih ada sampai sekarang. Bahkan ada sebagian orang, sebagian kiai mengaku-ngaku katanya sering ketemu Khidir. Kita katakan emang cirinya Khidir seperti apa? Oh, Nabi Muhammad dulu ketemu Khidir, itu hadisnya palsu. Tidak ada satupun riwayat atau hadis yang menyebutkan bahwa Khidir akan hidup sampai hari kiamat. Mana dalilnya? Kalau Khidir hidup, dia wajib menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah saja bersabda, apa? Lau kana Musa hayyan, kalaulah Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, dia wajib jadi pengikutku. Khidir, ya, pendapat yang sahih, nabi, bukan sebatas apa? Wali. Maka kalau Khidir masih hidup, tentu beliau akan ikut Rasulullah dong. Dan tidak ada satupun riwayat. Makanya ya, kisah-kisah sebagian orang bahwa dia ketemu Khidir, itu semuanya dusta, Pak. Itu ketemu jin, dia ngaku-ngaku Khidir. Ya. Allahu a'lam. Ini saja, dan kita lanjutkan ayat tersebut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.